السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada semua kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, baik itu melalui televisi maupun radio atau yang lainnya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Ikhwan fil din, azakumullah, pada pagi ini saya akan membahas beberapa bahasan sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau pada pekan yang lalu ada pertanyaan yang berkaitan dengan dakwah yang kemudian berkembang tuh, dan ada beberapa dai yang kelihatannya tidak bisa terima dari dalil-dalil yang disampaikan, maka saya akan tambahkan dalil lagi supaya tambah yakin. Saya akan tambah keterangan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang sahih dan penjelasan para ulama yang berkaitan tentang masalah-masalah yang sudah kita bahas, supaya kita betul-betul berjalan di atas Quran wa sunnah la fahmis salaf. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam As-Sunnah, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Bukan membantah, bukan membahas, bukan yang lainnya. Memang ketika disampaikan dalil itu kadang-kadang terasa berat, karena kita mengalami demikian dalam perjalanan dakwah kita. Tapi ketika sampai dalil, kita harus berhati-hati. Karena kalau sudah disebutkan tentang neraka, itu bukan masalah kecil, masalah besar. Kewajiban kita wajib berhati-hati. Ketika disebutkan tentang sorga, maka kita semangat untuk melakukannya. Antum perhatikan, ikhwan fil din, na'azakumullah. Allah menyebutkan tentang sorga dalam Al-Quran jelas dan rinci, dan dijelaskan semua jalannya untuk menuju sorga. Begitu juga Allah SWT ketika menyebutkan tentang neraka, juga Allah jelaskan dengan rinci, lengkap. Dan kalau antum lihat dalam Al-Quran, itulah yang terbanyak yang Allah sebutkan tentang sorga, tentang neraka, dan jalan-jalan yang dapat menyampaikan manusia ke sorga, dan juga jalan yang membawa manusia ke neraka. Begitu juga dalam hadis Nabi yang sahih menyebutkan demikian. Maka orang yang beriman ketika disebutkan tentang neraka, dia wajib berhati-hati. Makanya sering saya sampaikan, dan mungkin sudah ratusan kali saya sampaikan, bahwa seorang talibul ilm, Yang pertama kali dia wajib untuk takut kepada Allah. Dan itu yang sering saya sampaikan, aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu itu takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Taala. Sehingga begitu sampai dalil dari Quran wa sunnah, kita sami'na wa ata'na. Kita takut kepada Allah. Kita takut melanggar. Bukan malah dalil dari Quran dan sunnah dibantah. Dibantah dengan akal, dibantah dengan fatwa, dibantah dengan yang lain. Ini bukan cara-cara dari ahlu sunnah, bukan. Cara-cara dari ahlu bid'ah. Seperti yang sudah saya sampaikan 12 poin penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Saya bawakan dari mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ikhwan fil din, azakumullah. Yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan dakwah. Kemudian juga yang kedua saya akan ulang lagi berkaitan dengan masalah minta-minta dan mengumpulkan sumbangan. Ini masalah-masalah besar, bukan masalah kecil. Ini berkaitan dengan surga dan neraka, bukan masalah kecil. Saya akan bawakan dulu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan dakwah, atau perkataan Syekhul Islam lebih dahulu. Ini banyak yang mau saya sampaikan. Antum harus sabar. Kita nuntut ilmu harus sabar. Dengarkan dan diam. Tenang gitu. Ya, kalau waktunya 2 jam ya 2 jam. Harus sabar. Ini materi panjang dan kita harus paham tentang masalah ini. Karena materi ini termasuk yang jarang saya sampaikan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15 di halaman 157-158. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ad-da'watu ila Allah hiya ad-da'watu ila al-iman bihi wa bima ja'a bihi rasuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi wa ta'atihim fima amaru wa dhalika yatadammanu ad-da'wata ila ash-shahadatayn wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa shaumi ramadan wa hajj al-bait wa ad-da'watu ila al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadari khair wa sharri wa ad-da'watu ila an ya'budal 'abdu rabbahu ka'annahu yarahu dan seterusnya. Fa da'watu ila Allah takunu bidakwati al-'abdi ila dinihi wa aslu dhalika 'ibadatu wahdahu la syarikalah kama ba'atha Allah bidzalika rusulahu wa anzala kutubahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu mengajak manusia kepada iman, mengajak manusia kepada apa-apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam, dengan membenarkan dakwah mereka, apa yang mereka bawa. Artinya membenarkan apa yang mereka kabarkan, mentaati apa yang mereka perintahkan. Yang demikian, dakwah itu mengandung mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dakwah itu mengajak manusia untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Dakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Iman kepada hari berbangkit sesudah kematian, iman kepada qadar baik dan buruk. Dan dakwah itu mengajak agar manusia beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Kalau mereka tidak melihat, maka Allah pasti melihat mereka. Ini saya ringkas. Dan dakwah mengajak manusia kepada Allah dengan mengajak seorang hamba kepada agamanya, dan pokok daripada agama agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian dibawakan ayat dalam surah Asy-Syura ayat 13, kemudian surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Kemudian dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu nanti untuk bisa lihat di Majmu' Fatawa di juz 15 dari halaman 157 sampai halaman 162. Kalau saya baca panjang penjelasannya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat, beliau mengatakan anna da'wata ar-rusuli taduru ala thalathati umurin, bahwa dakwah para rasul berputar di atas tiga perkara. Al-aslul awwal ta'rifu Rabb al-mad'u ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu mengenal Allah yang manusia diajak kepadanya dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatannya. Al-aslu tsani ma'rifatu at-tariq al-musila ilayhi, ma'rifatu at-tariq al-musila ilayhi wa hiya dhikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala dhullahu. Pokok yang kedua, mengenal jalan yang membawa kepadanya, yaitu selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, yang mengumpulkan kesempurnaan cinta dan kesempurnaan kehinaan hanya kepada Allah. Kesempurnaan cinta itu hanya kepada Allah, dan kesempurnaan kehinaan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu tsalits ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusul ilayhi fi dari karamatihi minan na'im alladhi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum wa tajallihi lahum wa ru'yatuhum wajhahu al-a'la wa salamuhu alayhim wa taqlimuhu iyahum. Pokok yang ketiga, yaitu memperkenalkan kepada mereka apa yang mereka peroleh sesudah mereka sampai di tempat kemuliaan, di negeri kemuliaan, yaitu sorga, dari kenikmatan, kenikmatan yang mereka peroleh, yang paling utama dan yang paling mulia, yaitu Allah redha kepada mereka. Dan Allah menampakkan kepada mereka sehingga mereka dapat melihat Allah, wajahnya yang paling mulia. Salamnya Allah kepada mereka, dan Allah mengajak berbicara kepada mereka. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi dakwah itu, yang dikatakan dakwah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, memperkenalkan manusia tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui jalan yang menyampaikannya. Dengan apa? Dengan kita beribadah hanya kepada Allah, dengan kita berzikir hanya kepada Allah, dengan kita bersyukur hanya kepada Allah. Yang semuanya ibadah itu harus ditunjukkan dengan kecintaan yang paling tinggi dan kehinaan yang paling tinggi hanya kepada Allah Taala. Kalau orang beriman, dia hidupnya untuk ibadah, karena Allah ciptakan dia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi dakwah itu bagaimana mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dakwah itu mengajak manusia untuk mengenal bagaimana Allah itu yang maha kasih dan sayang. Allah itu maha mulia. Allah maha segalanya. Yang kita wajib mencintai Allah dengan puncak kecintaan yang paling tinggi. Dan kita wajib menghinakan diri kita hanya kepada Allah dengan kehinaan yang paling tinggi. Itu harus diperhatikan. Bahwa kita hidup ini untuk ibadah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Kata Nabi SAW di awalnya, ya Mu'ad, uhibbuka, aku mencintaimu ya Mu'ad. Jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib, yaitu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu ingat kepada Allah, dan bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Jadi selalu Mu'ad untuk mengucapkan kalimat ini, sebab kita enggak akan mungkin bisa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibaca setiap salat yang wajib, baik di akhir sebelum salam atau sesudah salam. Dibaca. Minta tolong kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dan kalian semua ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Jadi ingat, selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Ini terus diingatkan manusia. Hanya satu ilah yang kita ibadah, yaitu Allah Taala. Tidak ada yang lain. Enggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kemudian baru setelah dijelaskan tentang tauhid kepada mereka yang paling pokok, tauhid al-uluhiyah kepada mereka. Kemudian baru setelah itu dijelaskan tentang bagaimana yang mereka dapati dari sorga, kenikmatan. Dan harus terus diulang-ulang, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran tentang sorga, berulang-ulang Allah sebutkan agar manusia rindu untuk masuk ke dalam sorganya. Itulah dakwah, gitu. Dakwah mengajak manusia bagaimana supaya mereka masuk ke dalam sorga. Untuk bisa itu, yang pokok, yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan itu harus dijelaskan tentang arkanul iman, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan yang lain. Dakwah itu yang paling pokok adalah tauhid, mengenalkan tentang arkanul iman dan arkanul Islam. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Itu jelaskan kepada manusia. Itulah dakwah. Bukan dakwah dengan main-main, bukan dengan ngocak, bukan ketawa. Bukan dakwah itu. Itu permainan. Itu termasuk melecehkan agama. Dakwah itu dengan sungguh-sungguh mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Lihat para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat bagaimana para sahabat, betul-betul sungguh-sungguh mereka beribadah kepada Allah. Enggak ada yang main-main. Dan ini mendekatkan mereka, semakin mereka mengaji, nuntut ilmu, diajak, mereka tambah dekat dengan Allah. Itulah dakwah. Seperti kita nuntut ilmu sekarang ini, ini ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan nuntut ilmu ini tambah takut kita kepada Allah? Dengan nuntut ilmu tambah dekat kita kepada Allah. Dengan nuntut ilmu tambah kita taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Bukan tambah berani, bukan tambah melawan. Setiap ada dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Itulah yang diajarkan. Kita belajar untuk itu, untuk tunduk kepada dalil, bukan untuk membantah dalil. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Saya juga bawakan bagaimana para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah mereka. Mereka berdakwah semuanya karena Allah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Antum lihat dalam surah Yusuf di ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah inilah jalanku. Inilah manhajku. Inilah dakwahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada yang lain. Dakwah ini ad'u ila Allah, mengajak manusia. Bagaimana orang itu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tunduk kepada dalil, mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan. Bukan menyuruh orang untuk fanatik kepada diri, bukan. Mengajak manusia ila Allah, ke jalan Allah. Ala basira, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang apa? Yaitu tentang dakwah. Bahwa katakan bahwa ini jalanku, ini manhajku. Jelaskan kepada manusia. Terang-terang kepada manusia, ini jalan yang kita tempuh. Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Jelaskan kepada manusia bahwa dakwah yang kita dakwakan dakwah tauhid. Kepada manusia, jelaskan kepada mereka, ini jalan kita. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Di sini ada apa? Tanbih al-ikhlas. Dakwah itu harus ikhlas karena Allah. Bukan untuk mencari sesuatu dari dunia, bukan. Bukan mengajak kepada pribadi, kelompok atau fanatik, bukan. Tapi mengajak manusia ke jalan Allah. Dan itu yang disampaikan oleh para anbiya wa rusul, disampaikan juga oleh para sahabat dan oleh para dai. Dan itu yang saya sampaikan selalu puluhan tahun, mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka selamat dunia dan akhirat, berpegang teguh pada Quran Sunnah. Maka dilanjutkan ala basira, dakwah itu harus dengan ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu, enggak boleh. Harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Di sini ada faedah yang dapat kita ambil, yaitu tentang wajibnya mengikuti manhajis salaf. Dari kalimat ana wa man ittaba'ani, tentang wajibnya mengikuti manhajus salaf. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Dalam dakwah itu harus mensucikan Allah Taala. Dalam dakwah itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Artinya kita harus berlepas diri dari kaum musyrikin. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Para anbiya wa rasul dalam mereka berdakwah, mereka dakwanya ikhlas semua karena Allah. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan sesuatu dari, sama sekali tidak. Antum lihat ayat-ayatnya tentang para anbiya wa rusul. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 90. Surah Al-An'am ayat 90. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para anbiya wa rasul di ayat-ayat sebelumnya, kemudian di ayat 90-nya Allah berfirman, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi kulla as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka hendaklah kamu mengikuti petunjuk mereka. Arti mereka para anbiya wa rasul yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu. Ada orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka ikutilah, contohlah, teladani petunjuk mereka. Qul, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak minta upah dari dakwahku kepada kalian ini. Aku enggak minta ganjaran, aku enggak minta balasan dari dakwah ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Sesungguhnya itulah hanyalah peringatan bagi sekalian alam. Arti dakwah ini harus karena Allah, bukan mengharap imbalan duniawi, bukan. Bukan mengharapkan uang, bukan. Bukan mencari uang, bukan. Dakwah ini semuanya harus karena Allah. Jadi para anbiya semua mengatakan demikian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29. Ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajri illa 'ala Allah. Dalam surah Hud ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta harta. Aku enggak minta uang dari kalian, tidak. Sesungguhnya ganjaranku, upahku atas Allah SWT. Semua anbiya mengatakan demikian. Begitu juga di surah Hud di ayat 50. Di ayat 51. Di ayat 51. Setelah Nabi Hud mendakwahkan kaumnya yaitu kaum Ad, mengajak untuk beribadah kepada Allah, kemudian Nabi Hud AS mengatakan, ya qaumi la as'alukum alihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku enggak minta upah dari dakwah ini, aku enggak minta ganjaran, aku enggak minta balasan, aku enggak minta imbalan. In ajriya illa ala alladhi fatarani. Ganjaranku, pahalaku itu akan diberikan oleh zat yang telah menciptakan aku. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi ganjaran itu pasti diberikan oleh Allah Taala bagi orang yang mengajak kepada kebenaran. Pasti. Hadisnya banyak tentang masalah itu. Ketika orang mengajak kepada kebaikan, dakwah ini mengajak kepada kebaikan. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan dapat ganjaran atau tidak? Dapat. 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Orang yang mengajak itu dapat ganjaran. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki orang pada kebaikan, dia dapat ganjaran seperti orang yang mengerjakannya. Besar ganjarannya. Bukan dibayar dengan 1 juta, 10 juta, kecil itu. Kecil enggak ada arti apa-apa. Maka disuruh berpikir. Anda lihat di ayat ini. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Diajak itu berpikir. Kalau kaumnya disuruh untuk berpikir, yang mengajaknya mestinya lebih berpikir lagi yang mengajaknya. Enggak ada artinya itu. Uang 100 ribu, 1 juta, 10 juta enggak ada artinya. Dibandingkan dengan ganjaran yang Allah berikan. Kalau betul-betul dia ikhlas, ganjarannya sorga. Mungkin gak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari apa yang dia dakwahkan. Inilah jalannya para nabi. Yang kita ikut jalannya para anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam. Nanti saya akan bawakan bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Begitu juga di dalam surah Al-Furqan di ayat 57. Allah berfirman, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila." Katakanlah, aku enggak minta upah dari dakwahku ini kecuali orang yang dia berkehendak untuk mengambil jalan menuju Allah Taala. Arti dakwah ini bebas. Kita mengajak manusia, orang mau iman silakan, mau kubur silakan. Dia mau kemudian beribadah kepada Allah dan tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya mengajak kepada mereka, tapi kita enggak minta upah dari dakwah itu. Begitu juga para anbiya yang lainnya di dalam surah Asy-Syu'ara. Nanti antum lihat Bagaimana Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah atas dakwahku. Sesungguhnya upahku, ganjaranku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian untuk perhatikan lagi di dalam surah Yasin, itu disebutkan di ayat 21 bahwa disuruh kita untuk mengikuti dai, awalnya nabi yang tidak minta upah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah siapa orang yang tidak minta upah dari dakwahnya kepada kalian. Yang wajib kita ikuti yaitu dai yang mengajak manusia ke jalan Allah yang tidak minta upah dari manusia. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat 21. Kemudian saya sebutkan juga pada pekan yang lalu, ya, tentang hadis Ubadah bin Samit. Ini yang perlu kita renungkan, ya. Saya ulangi penjelasan hadis ini. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, di hadis nomor 256. Di silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Alam tunasan min ahli suffah al-kitabah wal-Qur'an. Fa ahda ilayya rajul minhum qausan. Fa qultu laysat bimalin. Warmi anha fi sabilillahi azza wa jal. La atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala as'alannahu. Fa ataituhu fa qultu ya Rasulullah, rajulun ahda ilayya qausan mimman kuntu u'allimuhu al-kitabata wal-Qur'ana wa laysa bimalin wa armi anha fi sabilillah. Qala in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha." Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ini seorang Ansar radhiyallahu an, dia seorang Ansar. "Aku mengajarkan beberapa orang dari ahlu suffah, mengajarkan menulis dan mengajarkan Al-Quran. Lalu seorang dari mereka menghadiahkan kepadaku busur panah. Lalu aku berkata, ini bukan harta." Anda perhatikan di sini. Ini belum saya jelaskan pada pekan yang lalu. Kalimat laisat bimalin, ini bukan harta, yang ada dalam fahmu salaf bahwa enggak boleh orang menerima harta dari apa? Dari mengajarkan ilmu. Antum lihat di sini, fahmu salaf di sini. Di sini fahmu salaf. Artinya pemahaman Ubadah bin Samit enggak boleh menerima uang, tidak boleh dalam dakwah. Itu perhatikan. Kan ayat-ayat yang tadi saya bacakan sudah dibacakan oleh Rasulullah kepada siapa? Para sahabat. Ayat-ayat yang tadi itu yang saya bacakan tadi, para sahabat memahami enggak boleh menerima harta. Ini dikasih busur panah. Mungkin boleh, karena apa? Untuk jihad fisabilillah. Bukan buat bikin rumah, bukan buat beli mobil, bukan. Ini untuk jihad fisabilillah, kaus, busur panah. Tapi tetap aku akan tanya kepada Rasulullah SAW, aku akan datangi. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang menghadiahkan kepadaku busur panah yang aku ajarkan dia membaca, dan juga aku membaca, menulis dan membaca Al-Quran. Dia bukan harta, bukan uang, bukan dinar, bukan dirham, yang aku akan gunakan untuk apa? Jihad fiddillah." Apa kata Rasulullah SAW? "In kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha." Kalau engkau ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, terima itu. Terima upah dari dakwah itu. Anda perhatikan, ini masalah apa di sini? Masalah neraka, bukan masalah kecil. Masalah besar. Yang seorang mukmin ketika mendengar kalimat neraka, dia harus apa? Takut. bagaimana kita lari dari neraka itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dalam Abwabul Ijarah, Ibnu Majah, Al-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar dan juga dalam Ma'an Athar, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Baihaqi dalam Sunannya. Dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid. Syawahid di sini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk menerima upah dari dakwah. Sekarang saya akan bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Jadi kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini supaya kita berhati-hati. Ini bukan masalah kecil, masalah besar yang kita wajib berhati-hati. Syekhul Islam menjelaskan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-30. Juz 30 halaman 204 sampai 207 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub. Wasu'ila rahimahullah, artinya ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, an rajulin min ahli al-ilm qasada li ay yuqra alayhi shay'un min ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghayriha min al-ulum ash-shar'iyyati famtana'a min iqra'iha illa bi ujra. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang seorang dari ahli ilmi, orang yang berilmu, yang dia ingin, artinya seorang ini dari ahli ilmi, dia bertujuan dibacakan sesuatu dari hadis Rasulullah dan yang lainnya dari ilmu syar'i, dia tidak mau untuk membacakannya kecuali dengan upah. Kecuali dengan upah. Saya mau ngajar, saya mau dakwah, tapi harus dengan upah. Bagaimana ini? Artinya singkatnya pertanyaan ini, wa hal yajuzu lahu akhdhul ujra ala ta'limil ilmin nafi am yukrahu lahu dhalik? Apakah boleh dia mengambil upah karena dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, atau dimakruhkan yang demikian? Fa ajab, beliau menjawab, alhamdulillah, amma ta'limul Qur'an wal ilmi bighairi ujratin fa huwa afdalul a'mali wa ahabbuha ila Allah wa hadha mimma yu'lamu bil ittirari min din al islami laysa hadha mimma yakhfa ala ahadin mimman nasha'a bi diyar al islam was sahabatu wat tabi'una wa tabi'u tabi'in wa ghayru min al ulama' al mashhurin 'inda al ummati bil qur'an wal hadith wal fiqh innama kanu yu'allimuna bighairi ujratin wa lam yakun fihim man yu'allimu bi ujratin aslan. Segala puji bagi Allah. Adapun mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu tanpa upah, perhatikan, tanpa upah, tanpa imbalan, ini adalah amal yang paling utama, amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita mengajarkan ilmu, berdakwah, ini amal yang paling utama, amal yang dicintai oleh Allah Taala. Dan hal ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti dalam agama Islam dan tidak tersembunyi bagi seorang pun juga yang tinggal di negeri Islam. Kemudian para sahabat, perhatikan, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan selain mereka daripada ulama yang masyhur di tengah-tengah umat Islam ini yang tahu tentang Quran, hadis dan fikih, sesungguhnya mereka ulama yang masyhur yang mereka di tengah-tengah umat tahu, dia tahu tentang Quran, tahu tentang hadis, tahu tentang fikih. Mereka itu mengajarkan Quran, sunnah, fikih tanpa upah, tanpa imbalan. Walam yakun fihim man yu'allimu bi ujratin aslan, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengajar dengan upah, tidak ada. Kalau saya ngajar dakwah harus dengan upah, harus ada amplopnya. Enggak ada sama sekali di antara mereka. Ini jawaban Syekhul Islam di Majmu' Fatawa juz 30. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Ini saya enggak baca semuanya. Kata beliau begini, fa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innam warathul ilma faman akhadha faqad akhadha bi khadhin wafir wal anbiya'u ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in innama kanu yu'allimuna al-ilma bighairi ujratin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Para anbiya ridwanullah ta'ala alaihim atau alaihimussalatu wassalam, sesungguhnya mereka mengajarkan ilmu tanpa upah. Sebagaimana Nabi Nuh, ini kemudian dibawakan ayat-ayat yang tadi saya bacakan, ayat-ayatnya. Wa ma asalukum alaihi min ajr in ajri ala illa ala rabbil alamin. Nuh, begitu juga Hud, Saleh, Shu'aib, Lut dan yang lainnya, mereka mengatakan aku enggak minta upah atas dakwahku. Upahku atas Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini dakwah merupakan amal yang paling utama. Dan ganjaran sangat besar, dicintai oleh Allah. Dan para ulama menjelaskan bahwa mereka sepakat bahwa mengajarkan ilmu itu amal saleh tanpa upah. Wa ta'limul Qur'ani wal hadithi wal fiqhi wa ghairi dhalik bi ghairi ujratin lam yatanaza' al ulama'u fi annahu amalun saleh. Jadi mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih dan selainnya tanpa upah, itu para ulama tidak berselisih, sepakat bahwa ini merupakan amal saleh. Dan Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu ini, balighu anni walau aya. Nabi juga bersabda liyuballigh asyhadu alghaib, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian beliau menyebutkan ada khilaf di antara ulama tentang boleh tidak orang mengambil upah dari mengajarkan Quran. Boleh atau tidak gitu. Pada asalnya mereka itu tidak ada yang, semua nabi-nabi, para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka mengajar dengan upah, tidak ada. Semua enggak mau diberikan. Sekarang kalau semua tidak mau diberikan, kalau ada orang ngajar, kemudian dia mendapatkan upah, boleh atau tidak? Ini yang diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Yang lebih utama gimana? Ya, dia tidak mengambil. Kenapa tidak mengambil? Kita lihat fi'lus salaf. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana hadis tentang siapa? Ubadah bin Samit. Sekarang saya sebutkan beberapa ya tentang perbuatan para ulama, bagaimana ulama salaf itu. Dari Abdullah, dari Ubaidullah bin Umar An-Nabi Hazim. Abi Hazim ini Salama bin Dinar yang wafat tahun 144 Hijriah. Kata beliau begini, la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisalin, la tabghi ala man fawqaka wa la tahkir man dunaka wa la taqut ala ilmika dunya. Kata Abu Hazim Salama bin Dinar rahimahullah, al-imam al-qudwah, dijelaskan oleh Imam Dzahabi, al-imam al-qudwah, imam yang jadi teladan, dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-6. Abi Hazim mengatakan, engkau tidak menjadi orang alim sampai terkumpul pada engkau 3 perkara. Kalau engkau menjadi orang alim, tidak akan jadi orang alim sampai engkau terkumpul 3 perkara. Yang pertama, engkau tidak melewati batas atas orang yang di atasmu. La tabghi 'ala man fawqaka. Yang kedua, wala tahqir man dunaka, dan engkau tidak melecehkan atau meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, wala ta'khud 'ala ilmika dunya, dan engkau tidak mengambil upah dari engkau mengajarkan ilmu. Artinya engkau enggak mengambil dunia atas mengajarkan ilmu, artinya enggak mengambil upah dari mengajarkan ilmu ini. Ini dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-6. Kemudian pernah, yang kedua, pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibn Mubarak. Ada juga yang berkaitan dengan Abu Hazim ini, Salam bin Dinar. Dia mengatakan, kata beliau begini, adraktu ahlal ilm la yahmiluna ad-din ila ahli dunia. Jadi Abu Hazim diminta untuk datang ngajar ke tempat orang-orang kaya. Ke tempat orang kaya. Saya enggak mau datang. Aku mendapatkan ahlul ilm, mereka tidak membawa agama ini kepada ahli dunia. Apakah kepada orang kaya atau kepada penguasa, aku enggak mau bawa agama ini kepada mereka, tidak. Kalau mereka mau datang nuntut ilmu, enggak ada masalah, tapi saya datang ke mereka tidak mau. Karena para ulama salaf enggak mau datang kepada penguasa atau kepada orang-orang kaya untuk mengajar, enggak mau mereka. Enggak seperti sekarang, datang ke orang-orang kaya, yang undang juga orang kaya. Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya lil Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani Al-Syafi'i di juz yang ketiga, yang ditahqiq oleh Mustafa Abdul Qadir Atha. Kemudian saya bawakan yang kedua. Itu dikatakan kepada Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak wafat tahun 181 Hijriah. Baru ditanya tentang siapa sih orang yang rendah, orang yang hina itu siapa? Famanis safilah, siapakah orang yang rendah, siapakah orang yang, ya rendahlah, orang yang hina. Apa kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah? Alladina ya'ishuna bidinihim. Ada juga yang membacanya alladina yata'ayyashuna bidinihim, yaitu orang-orang yang mereka hidup dengan agama mereka. Maksudnya orang-orang yang cari makan dengan agama mereka. Orang yang paling rendah, orang yang paling hina adalah orang yang cari makan dengan agama mereka. Artinya dia makan dari apa? Dari mengajarkan ilmu kepada manusia, mendakwakan ilmu manusia. Ini orang yang rendah, safilah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-8. Kemudian juga yang sering saya bawakan perkataan yang ketiga, perkataan Abu Aliya, seorang tabi yang wafat tahun 73 Hijriah, yaitu kata Abu Aliya, alim majanan kama ulimta majanan, ajarkan ilmu dengan gratis sebagaimana engkau mendapatkan juga dengan gratis. Ajarkan ilmu dengan gratis. Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-11. Jadi alim majanan kama ulimta majanan. Kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau menceritakan tentang Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, dia seorang tabi'i dan disiqaqkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, kana Ad-Dhahhak, itu Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, seorang tabi'i, yu'allimu wala ya'khudhu ajra, yu'allim wala ya'khudhu ajra, dia mengajarkan ilmu dan tidak mengambil upah dari mengajarnya. Ini dalam kitab Syiar Alamin Nubala di juz yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu Hamad dari Imam Sufyan juga Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini dalam saya nukil dari kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Abu Nu'aym Al-Asbahani di juz yang keenam. Kata Yahya bin Yaman, aku mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ilmu tabibuddin wa dirhamu da'uddin, fa idza jazaba at-tabibu ad-da'a ila nafsihi famata yudawi ghairahu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ilmu ini adalah tabibnya, dokternya agama. Sedangkan dirham, yaitu dinar dan dirham itu, emas dan perak itu, itu adalah penyakitnya agama. Apabila tabib itu, dokter itu sudah menarik penyakit kepada dirinya, kapan dia bisa mengobati orang lain? Kapan? Kalau dia sudah cinta kepada dirham dan dinar, bagaimana bisa mengobati orang lain? Kan disuruh mengajarkan orang untuk apa? Zuhud terhadap dunia. Sedangkan dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Gimana dia bisa mengobati orang? Kemudian dijelaskan lagi oleh Hamad bin Salima, atau Hamad bin Salama rahimahullah, yang wafat tahun 167 Hijriah. Jadi ada orang yang biasa mendengarkan kajiannya Hamad bin Salima, kemudian dia pulang membawa hadiah kepada Hamad bin Salima. Kata Hamad, kalau seandainya hadiah ini aku terima, jadi dia pulang membawa hadiah, ahda ila Hamad bin Salima hadiah. Faqala Hamad, inni in qabiltuha lamu hadithka bihadith, wa illam aqbalha hadithuka. Qala la taqbalha wa hadithni. Kata orang, dia memberikan hadiah kepada Hamad bin Salima, satu hadiah. Kemudian Hamad berkata kepadanya, kalau aku terima hadiah ini, aku enggak akan menyampaikan lagi hadis kepadamu selama-lamanya. Seandainya aku tidak terima hadiah ini, aku akan sampaikan hadis. Artinya dia enggak mau diberikan upah dari mengajarkan ilmu. Kalau dikasih, saya enggak mau ngajar lagi. Kemudian kata orang ini, sudah jangan terima, yang penting kau ngajarkan aku. Seperti itu para ulama salaf. Itu perhatikan, enggak mau dia terima upah. Dan ini banyak, kalau kita nukir ratusan ini cuma sedikit aja saya bawakan. Kemudian yang dikatakan oleh Abu Hazim lagi, bukan Abu Hazim, dikatakan tentang Sheikh Abdul Qadir Jilani. Ma'ruf Abdul Qadir Jilani, orang saleh, cuma kemudian kuburnya disembah oleh manusia di Baghdad. Dia hidupnya pada abad ke-6 sebelum Syekhul Islam. Dijelaskan oleh orang-orang yang menulis biografinya, arti para ulama yang menulis biografinya beliau, beliau ini mengajar dan memberikan fatwa di Baghdad dari tahun 528 Hijriah. Disebutkan wa kana ya'kulu min amali yadihi, dan beliau makan dari usahanya sendiri. Meskipun dia ngajar, meskipun fatwa, tetap dia mau makan dari usahanya sendiri. Enggak mau mengharapkan dari manusia. Ini mulia. Sebagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu sebagai siapa? Sebagai apa dia? Nabi dan khalifah. Sebagai raja dia. Itu kana ya'kulu min amal yadi. Nabi Daud makan dari usahanya sendiri. Meskipun dia sebagai raja. Jadi banyak nih kalau riwayat seperti ini, banyak. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, ini yang berkaitan dengan masalah dakwah, ya. Ini harus kita pahami. Antum perhatikan bahwa bagaimana kita mewujudkan dakwah ini, hakikat dakwah, bagaimana realisasinya, itu harus betul-betul kita wujudkan bahwa kita ini enggak mengharapkan sesuatu dari dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in dan juga para ulama salaf. Mereka enggak ingin mengharapkan sesuatu dari dunia. Kalau antum lihat lagi di dalam kitab Tauhid, nanti antum lihat di syarah kitab Tauhid. Masih di awal-awal di bab yang ketiga. Ketika dibahas tentang bab, di sini ada kajiannya di masjid ini, ya. Setiap Ahad malam ada kajian tentang kitab Tauhid. Di bab yang ketiga itu ada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang bagaimana mewujudkan tauhid. Saya akan bacakan. Saya pernah bacakan ini beberapa tahun yang lalu. Saya akan bacakan supaya antum juga paham tentang masalah ini. Bagaimana penjelasan ulama tentang masalah bagaimana mewujudkan tauhid. Selama ini pemahamannya hanya terbatas seperti hadis Nabi yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Karena dibawakan dalam bab ini tentang umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu mereka humul ladzina la yastarqun wa la yaqawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak melihat ruqyah, tidak melakukan kai, mengobati dengan besi panas, tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, dan mereka tawakal kepada Allah. Ini yang kita paham dari hadis Nabi. Tapi kita perlu penjelasan. Penjelasan Syekh As-Sa'di bagus sekali tentang masalah ini. Bagaimana kita mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Nanti antum lihat dalam kitab Al-Qalusadid fi Maqasid Tauhid. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kata beliau begini, fa inna tahqiq at-tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirk al-akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-'amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bikamal al-ikhlas lillahi fil aqwali wal af'ali wal iradat wa bisalamati min asy-syirk al-akbar al-munaqid li asli tauhid wa min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamalihi wa bisalamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tuqaddir tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awwiqu an husuli atharihi. Kata beliau, yang pertama, sesungguhnya mewujudkan tauhid yaitu membersihkannya, menyaringnya dari syirkun akbar dan syirkun asghar, dan juga dari bid'ah yang bentuknya perkataan dan keyakinan, dan bid'ah yang bentuknya amaliyah, dan juga dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang demikian dengan kesempurnaan ikhlas kepada Allah dalam perkataan, perbuatan, dan niat, dan selamat dari syirk akbar yang membatalkan pokoknya tauhid, dan juga selamat dari syirkun asghar yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan selamat dari bid'ah dan perbuatan maksiat yang mengotori tauhid, yang mencegah kesempurnaan dan menghalangi dari kita mendapatkan asar daripada tauhid. Kemudian yang kedua, ini satu dua ini dari saya kasih nomor supaya gampang, supaya mudah. Faman haqqaqa tauhidahu bi an imtala'a qalbu min al-iman wa tauhid wal ikhlas wa saddaqathu al-a'malu bi an inqadat li awamirillah ta'i'atan munibatan mukhbitatan ila Allah wa lam yajrah dhalika bil israr ala shay'in min al-ma'asi fa hadha alladhi yadkhulu al-jannata bighairi hisabin wa yakunu min as-sabiqina ila dukhulaha wa ila tabawwu'il manazil minha. Yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhidnya di mana hatinya penuh dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibuktikan dengan amal-amal soleh di mana dia tunduk kepada perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, taubat dan terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak merusaknya dengan melakukan terus-menerus dan perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti inilah yang masuk surga tanpa hisab. Dan dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu untuk memasukinya ke surga dan menempati tempat di surga. Jadi orang yang mewujudkan tauhid yang kedua ini hatinya penuh dengan iman, penuh dengan tauhid, penuh dengan keikhlasan, dan dibuktikan dia dengan melakukan amal-amal saleh, dibuktikan dengan ketaatan dia kepada perintah-perintah Allah SWT, dibuktikan dengan ketundukan dia dan selalu bertaubat kepada Allah, dan dia tidak merusaknya dengan terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 135, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus berbuat dosa dalam mereka mengetahuinya. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Kemudian yang ketiga, wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqihi kamalul qunuti lillahi wa quwwatu tawakkuli ala Allah bihaitsu la yaltafitul qalbu ila al-makhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashrifu ilayhim biqalbihi wa la yas'alum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwali kulluha maqsudan biha wajhallah muttabi'an fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا. Dan diantara yang paling khusus, perhatikan di sini Syekh Asadi yang ketiga ini, diantara yang paling khusus yang menunjukkan tentang perwujudan daripada tauhid, yaitu kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah dan kuatnya tawakal dia kepada Allah, di mana hatinya tidak condong kepada makhluk. Yang syahid dari syahid di sini, hatinya enggak condong kepada makhluk dalam semua urusannya dan tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Perhatikan, hatinya enggak condong kepada makhluk dan tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Dia tidak minta kepada mereka baik dengan lisannya maupun dengan keadaannya, bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cintanya, bencinya, dan semua keadaan dia ditujukan hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah dan mengikuti padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam kedudukan yang agung ini mempunyai tingkatan walikullin darajatu mimma aminu, dan manusia mempunyai tingkatan tentang apa yang mereka kerjakan. Ini masih ada lagi poin yang keempat, tapi yang ketiga ini antum perhatikan, yang ketiga ini perhatikan bahwa dia sempurna taatnya kepada Allah dan juga tawakalnya kepada Allah. Enggak mengharap dari manusia, tidak minta sesuatu dari manusia. Baik dengan lisannya dia minta atau keadaannya, dia tunjukkan keadaannya susah kepada manusia juga enggak boleh. Dia menceritakan susahnya kepada manusia enggak boleh. Dia menceritakan dengan pakaian yang compang-camping atau keadaan yang susah kepada manusia, enggak boleh. Kenapa? Dia hamba Allah, diadukan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Gak mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang beriman gak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia mengharap hanya kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Tidak minta-minta pada manusia dan tidak mengharap pada manusia. Kalau kita lihat seperti pertanyaan yang kemarin itu, udah sampai minta. Dakwah ini minta. Minta uang. Dakwah minta uang. La haula wa la quwwata illa billah. Sampai nentukan tarif lagi berapa, ini ngerusak dakwah, rusak ilmunya dia, rusak dia hatinya, rusak kehormatan dirinya, rusak dakwah dan juga merusak umat dengan begini. Rusak dong, orang diminta rusak. tauhidnya jelas rusak. Kata al-Imam Nukaim, orang minta-minta itu rusak atau tidak? Rusak. Yang pertama rusak apanya? Tauhid. Yang kedua dia merusak dirinya. Yang ketiga dia merusak siapa? Orang yang dia minta. Rusak. Itu sudah saya bacakan waktu kita membahas tentang minta-minta. Jadi perhatikan itu. Kemudian kita mewujudkan tauhid yang terakhir, yang keempat. Walaysa tahqiqu tauhid bitamanni wala bidda'i al-khali min al-haqa'iq wala bil-huli wala bit-tahalli al-atila wa inma dhalika bima waqara fi qulubin fi al-qulub min aqaid al-iman wa haqa'iq al-ihsan wa saddaqathu al-akhlaq al-jamilatu wal a'mal as-salihatu al-jalilatu. فمن حقق توحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليه في الباب السابق بأكملها والله أعلم. Dan perwujudan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan pengakuan yang kosong dari hakikat, bukan dengan perhiasan yang kosong, tetapi perwujudan tauhid itu dengan apa yang tertanam dalam hati. Dari apa? Dari akidah iman, hakikat ihsan, dan dibuktikan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Barang siapa yang wujudkan tauhid atas cara ini, dia akan mendapatkan seluruh keutamaan yang disebutkan di bab sebelumnya dengan sempurna. Wallahu a'lam. Yang saya ingin bawakan di sini yaitu kalau orang ingin mewujudkan tauhid, yaitu dia sempurna ketaatan kepada Allah, kemudian sempurna dan kuatnya tawakal dia hanya kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu manusia. Anda perhatikan bahwa ketika orang itu berdakwah dan dia mengharapkan sesuatu dari dakwahnya dunia, khawatirnya dia termasuk yang disebutkan dalam kitab tauhid di bab yang ke-36. Nanti Anda melihat syarah kitab tauhid bab yang ke-36. Di situ disebutkan minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Termasuk syirik seseorang mengharapkan sesuatu dari amalnya itu, yaitu dunia, bagian dunia, mengharapkan uang, mengharapkan upah, mengharapkan yang lain. Dia beramal tapi tujuannya untuk dapat apa? Dunia. Kalau orang beriman tujuannya untuk mengharapkan apa? Akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Hud di ayat 15 dan 16, untuk melihat. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15-16, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka amal-amal mereka padanya, yaitu di dunia, dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan sesuatu kecuali neraka, dan batallah amal mereka, artinya hapus amal mereka dan batallah apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah SWT tetap memberikan ganjaran kepada mereka dengan apa? Dengan apa yang mereka harapkan. Antum lihat lagi di dalam Surah Al-Isra. Di ayat 18 dan 19. Berarti orang yang dia tujuan dari hidupnya untuk dunia, dikasih oleh Allah dunia. Diberikan. Ketika dia berdakwah, tujuannya dapat uang, niatnya memang dari rumah untuk dapat uang. Dapat uang, tapi di akhirat dapat enggak? Tidak. Sesuai dengan nasihat. Dalil ini. Karena itu yang diharapkan. Bahkan ada dai yang keluar dari rumahnya, pokoknya saya keluar hari ini mesti dapat segini. Jadi udah ada hitungannya, hari ini ngajar di sini dapat segini, ngajar di sini dapat segini. Jadi dari rumah itu bagaimana dai seperti itu? Ini orang sakit ini seperti ini. Bukan sakit lagi, akalnya enggak waras. Kalau orang yang waras itu dia menganggap dunia ini hina, enggak ada arti apa-apa, sama sekali. Saya bawakan perkataan Imam Tajuddin As-Subuki, yang paling rendah derajat orang alim itu menganggap dunia ini apa? Hina. Karena dunia ini Nabi sudah mengatakan lebih jelek dari apa? Bangkai kambing. Kok dia mengharapkan dunia? Enggak seimbang dong. Sekarang ilmu nih, ilmu subhanallah yang kita belajar nih, dari mulai kita di pondok sampai selesai, kita lanjutkan di mana? Sampai ke luar negeri kita lanjutkan, dapat ilmu sampai dapat titel. Kemudian pulang mau nyari dunia. Lantas apa selama ini antum belajar? Di mana tauhid antum? Di mana akal antum? Kan sudah saya jelaskan. Dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subuki bahwa aqallu darajatil alim ayudrika haqaratud din wa khissataha wa qudura wa quduratuha wa insiramaha wa idhamal akhirah wa safa'a wa dawamaha. Artinya derajat orang alim yang paling rendah, dia harus mengetahui tentang apa? Dunia ini hina, enggak ada arti apa-apa. Dunia rendah. Dunia ini kotor. Dan dunia ini pasti binasa. Dan dia wajib mengetahui sebagai ya, orang alim yang rendah, paling utama itu. Kenapa? Tentang besarnya akhirat. Tentang bersihnya area akhirat. Tentang langgengnya dan abadinya akhirat. Dia harus mengetahui itu. Kemudian kata beliau lagi, faman la ya'lamu haqarat ad-dunya wa quduratuha wa imtizaj ladzatiha bil humumi fasidul aql. Ini perhatikan ya, barang siapa yang tidak tahu tentang rusaknya dunia, rendahnya dunia, kotornya dunia, dan bercampur kelezatannya dunia, tidak murni kelezatannya, tercampur dengan apa? Dengan semua bentuk-bentuk kesedihan, kesusahan, kesulitan dan yang lainnya. Fasidul akal, orang yang tidak tahu ini akalnya apa? Rusak, akalnya rusak. Kok dia mengharapkan dunia? Dan masih banyak lagi beliau menyebutkan. Kalau orang yang, dan saya terakhir beliau mengatakan, inilah ajabu min alimin yaj'aluhu ilmahu sabilan ila hutamid dunia. Saya sangat heran dengan orang yang berilmu menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mengharapkan dunia. Saya heran. Wa wayara katsiran minal juhali wasalu minad dunya ila ma la yantahi huwa ilaihi. Fa idza kanat ad-dunya tunalu ma'al jahl fama baluna nashtariha bi anfasil asya wa huwa al-ilm. Kata beliau, dia sudah tahu, sudah lihat tuh banyak manusia ini, orang-orang bodoh mencapai dunia. Yang dia lihat tuh ada yang punya hartanya banyak, punya mobil banyak, punya rumah, punya segala macam harta yang sekian banyak. Dia udah lihat tuh, itu orang-orang bodoh. Apabila dunia diperoleh dengan kebodohan, kenapa kita harus menjual sesuatu yang paling berharga pada kita, yaitu ilmu? Kenapa kita jual dengan dunia? Gak ada harganya, gak seimbang dong. Ilmu yang kita pelajari dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang dimuliakan Allah dan Allah angkat derajat kita dengan itu. Kenapa kita jual dengan dunia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang beriman dan berilmu berapa derajat? Diangkat oleh Allah derajatnya. Kemudian dia jual dengan dunia. Kalau ilmu yang sangat berharga, mestinya ganjarannya apa? Surga yang diharapkan. Gak seimbang ilmu yang kita pelajari Quran Sunnah dengan dunia, gak ada harganya. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, gak ada harganya. Dengan ilmu yang kita ajarkan kepada manusia mengharapkan sesuatu, gak ada harganya sama sekali. Kalau orang beriman, yang diharapkanlah akhirat, sorga yang kekal. Baru seimbang ilmu itu. Karena itulah yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu orang beriman. Kita bicara orang yang beriman, yang ketua kita bicara orang yang berakal. Ketika dia gak percaya tentang akhirat, dia mengharapkan dunia, hilang imannya di situ. Ketika dia menghargai dunia, mengecilkan akhirat, tidak punya akal orang itu. Belum lagi rusak hatinya. Antum lihat di surah Al-Isra, Allah berfirman di ayat 18 dan 19, "Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yu mashkura. Barang siapa yang mengendaki dunia al-ajila, yaitu sesuatu yang segera yang cepat diraih, al-ajila ajalna luma fiha manasya, kami segerakan yang dia mengharapkan sesuatu ganjaran atau pahala atau hasil yang segera, kami segerakan bagi siapa yang kami kendaki, liman nurid, bagi yang kami inginkan. Thumma ja'alna lahu jahannama yasluha madhmum madhura, kemudian kami akan jadikan baginya neraka jahannam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Wa man arada al-akhirata, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, dan dia orang beriman. Artinya kita harus tetap beriman dan melakukan usaha, melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah untuk bisa masuk surga. Gak bisa orang diam aja masuk surga, gak bisa, harus ada usaha, harus berjuang siang dan malam untuk mendapatkan surga itu. Dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Yang paling pokok adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, melaksanakan sunnah-sunnah, menjauhkan beda. Yang ketiga, melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Faulaika kana sa'yu mashkura, mereka itulah usahanya disyukuri. Artinya dibalas oleh Allah dengan surga. Makanya orang beriman itu yang diharapkan adalah surga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Antum perhatikan, antum setiap Jumat subuh itu dibacakan surah apa? As-Sajdah dan Al-Insan. Antum lihat di Al-Insan, ketika Allah menyebutkan tentang apa? Tentang kenikmatan dari sorga, dan Allah balas mereka dengan apa? Wa jazaa'u bima sabaru jannata wa harir. Allah balas mereka dengan sabar mereka sorga dan juga sutra dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan untuk kita sabar dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Disuruh apa? Disuruh kita ibadah kepada Allah. Disuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah pagi dan petang. Itu melihat di akhir-akhir ayatnya di surah Al-Insan, wadzkur isma rabbika bukrata wa asila. Artinya sebelum ayat itu di ayat 22-nya, setelah Allah menyebutkan tentang ganjaran orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan surga itu, Allah mengatakan inna hadza kanakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini ganjaran bagi kalian, balasan bagi kalian, usaha kalian disyukuri oleh Allah Taala. Kemudian disuruh kita untuk sabar. Kemudian disuruh kita untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang. Kemudian disuruh lagi wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Disuruh kita untuk apa? Untuk sujud di waktu malam, bangun tengah malam. Di samping yang wajib-wajib, rawatib, jangan tinggal salat malam. Kemudian Allah menyebutkan tentang mereka inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka itu, orang-orang itu yang sibuk dengan dunia, mereka mengharapkan dunia yang segera ini, al-ajilah. Meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Karena berat di akhirat itu. Pertanyaannya berat, hisabnya berat, semuanya berat. Yawman tsaqila. Ini peringatan semuanya bagi orang yang mau mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhwan fil din, jazakumullah, yang kita harapkan adalah akhirat, bukan dunia. Makanya Allah ketika orang itu mengharapkan dunia, urusannya berantakan semuanya. Ketika dia mengharapkan akhirat, dimudahkan oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan sanadnya sahih dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu, farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dunia itu tujuannya, artinya tujuan hidupnya dunia udah yang diharapkan, farraqallahu alaihi amrahu, Allah cerai-beraikan semua urusannya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran di dua kelopak matanya. Selalu nganggap dirinya fakir, susah. Padahal dia udah punya segala macam. Mobil sudah banyak, usaha sudah banyak, jabatan sudah tinggi. Tapi menganggap dirinya, saya ini belum punya apa-apa. Dijadikan kefakiran di kedua kelopak matanya. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia enggak akan datang kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang akhirat tujuan hidupnya akhirat sudah. Jama'a Allah lahu amrahu. Allah kumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Cukup dia. Dengan apa yang ada, meskipun dia pas-pasan, dia cukup. Kalau sudah saya bawakan hadisnya, wa may yasta'fif yu'ifahu Allah, wa may yastaghni yughnihillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang merasa menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Kalau dia jaga dirinya, enggak minta-minta, enggak mengharapkan sesuatu, Allah jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya oleh Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atatu dunya wa yaraghima. Dunia itu akan datang dalam keadaan hina kepada dia. Hina. Kalau orang enggak mengharapkan sesuatu, dunia akan datang dengan hina. Antum lihat para ulama salaf. Sampai penguasa itu ingin memberikan hadiah, itu maksa. Dia enggak mau dunia. Sampai dia naruh depan rumahnya, sampai menyuruh orang tolong terima, sampai seperti itu. Dunia datang dalam kenapa? Hina. Kenapa? Dia cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan itu harus seperti itu mestinya. Enggak seperti sekarang. Udah dakwanya ngarepin duit, udah minta amplop, udah minta segala macam fasilitas, segala macam sudah. Kemudian yang dikasih semua diterima. Ini enggak benar, mestinya kan dia enggak begitu. Mestinya dia sebagai orang berilmu, dia menasihati orang dengan baik. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang ada, nasihat akan diterima oleh orang. Tapi ketika dia sudah dunia, enggak diterima nasihat. Kenapa? Dia orang juga orang kaya. Ya kamu dakwah, tergantung bayaran ini, tergantung ini. Enggak ada harganya, sama sekali dihinakan. Zalil dia. Hina sama sekali orang seperti itu. Dan itu terjadi. Kan sampai orang kaya manggil dia bukan ustadz lagi, manggilnya apa? Bro. Gimana ustadz? Punya titel yang tinggi dipanggil bro. Apa tuh bro? Allah musta'an. Ini udah enggak ada adab, enggak ada akhlak sama sekali karena dia enggak mencontohkan adab yang baik gitu. Belum lagi panggilan-panggilan yang lainnya yang menghinakan dia. Kenapa? Dia sudah dibeli oleh orang kaya. Gak ada harga sama sekali. Mestinya seorang dai mengajak manusia semua sama depan dia. Antum lihat para ulama salaf berani menghadapi sultan, penguasa. Bukan berontak, bukan, tapi untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan gak mengharap sesuatu dari mereka. Sampai mau dikasih pun dia ditolak. Itu semua seperti itu para ulama salaf. Betul-betul mereka wara', takwa mereka kepada Allah Taala dan su'ud kepada dunia. Enggak seperti sekarang. Jadi enggak ada harganya. Ini yang merusak dakwah. Dakwah rusak, enggak ada harganya. Dan lebih jelek lagi kalau sudah dikatakan, "Oh, dakwah salaf min duit." Makanya kita bahas sekarang yang kedua, enggak apa-apa agak lama, ya. Tentang masalah minta-minta ini. Jadi asas dakwah sekarang ini sudah bukan lagi dakwah karena Allah, tapi asasnya dakwah ini apa? Donasi. Nah ini yang saya ingkari. Bagaimana dakwah dengan donasi? Apa dakwah enggak jalan tanpa uang? Para ulama salaf enggak ada uang, enggak ada harta, jalan dengan dirinya dan hartanya. Kalau dia ada, dia berkorban dengan apa yang ada. Kan saya pernah bacakan ayat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Antum lihat di surah At-Taubah. Antum lihat bagaimana di surah At-Taubah. Pembahasan kita yang kedua di ayat 88. 89. Surah Taubah. Allah berfirman, lakinar rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berjihad dengan apa? Dengan hartanya. Dan apa? Dengan dirinya. Mereka jihad dengan hartanya, Rasulullah dan para sahabatnya. Hatta yang enggak punya apa-apa berjihad dengan apa yang ada pada mereka. Enggak mengharapkan sesuatu manusia. Jihad dengan dirinya, dengan hartanya. Antum lihat dalam berapa ayat? Seperti itu Allah perintahkan. Disuruh jihad dengan apa? Dengan diri kita, dengan harta kita. Jihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Jangan mengharapkan dari manusia. Dengan diri kita dan harta kita, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini kita mengharapkan apa? Akhirat, bukan dunia. Surga yang kita harapkan. Tentunya sulit, susah, tapi itulah yang harus ditempuh. Gak mungkin orang ingin mendapatkan nikmat surga di dunia mendapatkan nikmat semuanya. Gak mungkin. Semua orang yang berakal sepakat, kata Ibnu Qayyim, anan na'ima la yudrak bin na'im. Man athara raha fatatu raha. Kata Ibnu Qayyim, semua orang yang berakal sepakat, gak mungkin nikmat itu akan dicapai dengan nikmat. Orang yang mengutamakan apa kesenangan, akan hilang kesenangan dia. Itu disebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, di juz yang pertama dan di juz yang kedua, Ibnu Qayyim. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka, bagi mereka semua kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Allah sediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Itu yang diharapkan oleh orang beriman. Yang diharapkan sorga, bukan dunia. Dunia semua dengan isinya, kata Nabi apa? Gak ada harganya. Lebih jelek dari bangkai kambing. Gak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Sampai Nabi mengatakan SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, "Lau kanat ad-dunya ta'diru 'inda Allahi janah ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbat ma'in." Kalau seandainya dunia berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, enggak dikasih orang kafir meskipun hanya seteguk air, enggak dikasih. Karena enggak ada harganya sama sekali. Maka dikasih mereka semua fasilitas hidup ini. Kita orang beriman, yang kita harapkan bukan itu. Surga. Itu kenikmatan yang sebentar, kenikmatan yang sesaat. Mimpi yang sebentar itu, dunia itu. Orang beriman mengharapkan surga. Karena kalau orang yang berilmu sudah seperti itu penyakitnya, gimana orang awamnya? Kan mesti orang berilmu, dia mestinya beriman dan berakal. Tujuan mereka adalah akhirat. Mengajarkan orang supaya mereka zuhud. Bukan kemudian orang kaya tambah melewati batas. Kan kalau kita lihat sekarang orang kaya tambah melewati batas. Kalla innal insana layadgha arra'ahus taghna. Manusia ini melewati batas karena merasa dia udah kaya cukup. Dan itu yang terjadi. Mestinya ditundukkan semua itu dengan dalil supaya mereka tunduk. Tujuan hidup mereka adalah akhirat. Itu. Harta mereka dianjurkan untuk diinfakkan di jalan Allah Taala. Bukan kemudian dikumpulkan donasi. Ini saya akan sebutkan nanti beberapa keterangan dari para ulama tentang tidak bolehnya meminta-minta, dan tidak boleh juga minta buat orang lain, enggak boleh. Jadi enggak ada dalam Islam tuh kumpulkan. Dan ini penghinaan benar ini kepada Islam, kepada dakwah dengan minta-minta ini. Dan saya sudah jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua di halaman 568 sampai 571 cetakan Dar Ibnu Hazm. Perhatikan supaya orang semua mendengar ini dan memahami tentang ini. Saya akan jelaskan beberapa penjelasan para ulama. Saya jelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim atau penjelasan Syekhul Islam lebih dahulu dalam kitabnya Al-Ubudiyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahumullah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam ini, fal abdu dalam kitabnya Al-Ubudiyah, fal abdu la budda lahu min rizqin wa huwa yahtaju wa huwa muhtajun ila dhalik. فَإِذَا طَلَبَ رِزْقَهُ مِنَ اللَّهِ صَارَ عَبْدًا لِلَّهِ فَقِيرًا إِلَيْهِ وَإِذَا طَلَبَهُ مِنْ مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدًا لِذَلِكَ الْمَخْلُوقِ فَقِيرًا إِلَيْهِ وَلِهَذَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْمَخْلُوقِ مُحَرَّمَةً فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang hamba dia mesti mendapatkan rezeki dan dia butuh kepada rezeki. Semua manusia butuh kepada rezeki. Kan kalau kita bicara soal dakwah, kadang-kadang para ustadz, para kiai, kita kan butuh duit, kita bukan malaikat. Kan gitu. Supaya dikasih uang. Kita ini bukan malaikat, kita juga punya istri, punya anak. Iya, orang juga semua tahu, tapi kewajiban dia apa? Wajib mencari nafkah. Dakwah ini bukan pencarian nafkah, bukan. Dakwah ini kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Ganjarannya sorga. Itu. Cari maisha para anbiya, cari maisha para sahabat, cari maisha. Mereka dakwah apa tidak? Tetap dakwah, tapi maisha tetap. Para imam juga demikian. Jadi seorang hamba mesti dapat rezeki, pasti dia. Seandainya enggak dikasih oleh mad'u, dia tetap dapat rezeki apa tidak? Dapat. Kenapa? Rezeki sudah dibagi sama Allah. Tapi tetap dia wajib apa? Usaha. Dan usaha termasuk jihad fisabilillah. Untuk memberikan makan dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya, itu termasuk jihad fisabilillah. Gitu. Ada hadisnya dibawakan oleh para ulama. Dan saya bawakan dalam buku tentang kiat-kiat mengatasi kemiskinan. Saya bawakan itu hadis itu. Dan dia butuh kepada itu. Apabila dia minta rezekinya dari Allah, maka dia adalah hamba Allah dan dia butuh kepada Allah. Tapi kalau dia mencari rezekinya minta-minta pada makhluk, maka dia menjadi hamba siapa? Hamba makhluk. Dia butuh kepada makhluk. Oleh karena itu, minta-minta kepada makhluk diharamkan pada asalnya. Dibolehkan kalau sangat darurat, yang enggak punya lagi dia. Sangat darurat, dan Nabi sudah menyebutkan tentang darurat itu dalam beberapa hadisnya. Nanti Anda bisa lihat lagi dalam buku Hukum Minta-Minta dan Mengemis. Untuk melihat lagi itu bukunya. Kemudian Nabi juga memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk apa? Tidak minta-minta kepada manusia. Bahkan Nabi baiat kepada mereka. Dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk apa? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Di antara ayat yang antum sering baca, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini berkaitan dengan minta kepada Allah. Kalau saya kan sudah selesai satu urusan, bangkit lagi kerjakan. Selesai satu ibadah, menuju ibadah yang lain. Kemudian kepada Allah kalian mengharap. Kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan mengharap kepada makhluk. Begitu juga Allah memerintahkan dalam surah Al-Ankabut, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Dalam kamu mencari rezeki di sisi Allah. Artinya ini bagi pembatasan rezeki itu hanya Allah yang memiliki. Minta kepada Allah. Beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kepada Allah, karena akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 17. Nabi juga bersabda kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah. Bila engkau minta kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Ini Nabi mengajak kepada sahabat demikian. Nabi Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadli. Dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, wal mas'alatu fil asli haramun wa inama ubihat lil hajati wad darura li annaha dhulmun fi haqqir rububiyyah wa dhulmun fi haqqil mas'uli wa dhulmun fi haqqis sa'ili. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam, dibolehkan karena hajat dan darurat karena zalim terhadap hak rububiyyah. Allah yang menciptakan Allah sebagai khalik, mesti Allah sebagai apa? Razik. Allah khalik yang menciptakan, pasti Allah yang memberikan rezeki. Pasti. Gak ada satupun yang Allah gak berikan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Gak ada satupun binatang di muka, melata di muka bumi ke Allah yang menjamin rezekinya semua. Kalau Allah menciptakan, Allah menjamin rezeki mereka. Pasti. Gitu. Ketika dia minta kepada makhluk, berarti dia apa? Merusak tauhid apa ini? Tauhid rububiyyah, rusak dia. Yang kedua, zulmun fi haqqil mas'ul. Dia zalim kepada orang yang diminta. Orang yang diminta juga gak mau. Mana ada orang di muka bumi diminta mau? Ini semuanya, yuk, betul. Yang donasi-donasi minta kepada saya. Mana ada? Satu orang donasi aja dia udah pusing palanya. Ngeluh dia. Apalagi 10 orang. Apalagi setiap minggu lagi. Berat manusia. Ini manusia. Tapi Allah senang untuk diminta. Makanya Allah marah ketika orang gak minta kepada Allah. Malam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa yang gak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Merusak. Dan juga kasihan orang yang diminta itu lama-lama. Akhirnya dia apa? Ikhlas atau tidak? Tidak ikhlas. Dan lu banyak, bukan satu. Ratusan orang yang mengeluh ini. Bukan satu loh, ratusan ini dari orang-orang yang donasi ini. Terus berat, yang minta-minta juga berat itu, mengumpulkan harta orang lain, karena pada asalnya harta manusia, hukumnya halal atau haram? Haram. Al-aslu fi amwalin nasi haram. Dan Nabi sebutkan dalam hajatul wada, Nabi sebutkan tentang tidak bolehnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum fi syahrikum adha fi balikum. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini haram. Hadis sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya, Nabi ulang-ulang tuh berkali-kali haram. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara radi minkum. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa, jangan kalian makan harta manusia dengan cara yang batil kecuali kalian dagang di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara radi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai manusia, wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta kalian dengan diantara kalian dengan cara yang batil. Ini cara minta-minta, ini cara yang batil kepada manusia. Kecuali perdagangan diantara kalian, jual beli dengan sama redo diantara kalian. Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yang pertama minta-minta itu hukumnya haram, dibolehkan kadarat. Yang pertama, minta-minta itu zalim dalam hak rububiyyah. Yang kedua, zalim kepada hak yang diminta. Yang ketiga, zalim kepada orang yang meminta. Dia menzalimi dirinya. Orang yang minta-minta ini menzalimi diri dia. Yang mesti dia minta kepada Allah, dia minta kepada manusia. Dan merusak dirinya, merusak hatinya, merusak kehormatan dirinya, merusak mukanya. Orang yang minta-minta di hari kiamat, tidak ada mukanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yaumul qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Tetaplah orang itu selalu minta-minta, maka di hari kiamat enggak ada mukanya sama sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia kadun, cakaran yang dia mencakar mukanya di hari kiamat nanti dengan sebab minta-minta. Banyak hadisnya. Ibnu Qayyim bawakan dalam kitabnya Madarisakin lebih dari 20 hadis tentang haramnya minta-minta. Bahkan yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang makan dengan jerih payahnya sendiri. Dia berangkat ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia jual, dia pikul kayu bakar itu, dia jual. Itu lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia. Jangan mengharap pada manusia, enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Dan ini saya, kalau saya bacakan panjang ini. Dan kita disuruh untuk apa? Untuk apa? Untuk berjuang, berusaha untuk mencari nafkah. Enggak boleh dia minta-minta. Apakah diberikan atau tidak diberikan? Saya bacakan satu hadis saja di sini. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La ayakhudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatin min al-hatabi ala dhahri fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun min ayyas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, seorang mengambil tali, kemudian dia pergi mencari kayu bakar, dia ikat, kemudian dia panggul di punggungnya, kemudian dia jual kepada orang itu, sehingga dia menjaga mukanya dari minta-minta kepada manusia. Lebih baik daripada dia minta kepada manusia, apakah mereka berikan atau mereka tidak berikan. Makanya antum perhatikan tuh, minta-minta itu kehinaan. Sekarang saya akan bacakan penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tadi udah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim. Sekarang saya bawakan dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim di juz yang ketujuh, di halaman 127. Ada tahqiq yang baru, tahqiq Syekh Mazin itu ada di jilid yang ke-6. Untuk perhatikan di sana. Ini beliau bahas di Kitabuz Zakah di Sahih Muslim. Di Kitabuz Zakah di Sahih Muslim itu ada pembahasan tentang minta-minta. Ada juga pembahasan di Sahih Muslim tentang sifat dari khawarij. Di Kitabuz Zakah dibahas. Kata Imam Nawawi begini. Maqsudul bab wa hadithi an-nahyu 'anil su'al. واتفق العلماء عليه اذا لم تكن ضروره واختلف اصحابنا في مساله القادر على الكسب على وجهين الصحهما انها حرام لظاهر الاحاديث والثاني حلال ما القراها بثلاثه شروط الا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فان فقد احد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق انتهى. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tujuan dari bab ini dan hadisnya melarang untuk minta-minta, dan sepakat para ulama haramnya tentang minta-minta kalau bukan karena darurat. Tapi para sahabat kami dalam mazhab Syafi'i ini ikhtilaf tentang orang yang mampu berusaha, bagaimana boleh enggak dia minta. Ini ada dua, yang paling sahih ini yang kita ambil maksudnya, as-sahuhuma haram, enggak boleh minta-minta haram dengan nas zahirnya hadis. Yang kedua itu halal, boleh dia minta, tapi makruh. Makruh ada tiga syarat, tapi syaratnya enggak akan terpenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, dia enggak boleh menghinakan dirinya pada manusia. Orang yang minta-minta menghinakan enggak? Semua menghinakan dirinya pada manusia. Yang kedua, dia tidak memaksa dalam memintanya. Tapi rata-rata orang minta apa? Maksa. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu orang yang diminta. Ya terganggu orang diminta, ya terganggu. Terganggu. Enggak terpenuhi ini. Apabila hilang salah satu syaratnya, maka hukumnya haram. Sepakat para ulama tentang haramnya. Intaha. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' di juz yang ke-4. وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو فنقل محمد بن داود لا يعجبني أن يتكلم لنفسي فكيف لغيره أتعرض أعجب إلي ونقل المروذي وجمع لا ولكن يؤرض ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صدقة ولم يسأل زاد في رواية محمد بن حرب ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسي علي ونقل المروذي أنه قال لسائر ليس هذا عليك ولم يرخص له أن يسأل انتهى. Kata Imam Ibn Muflih dan kitabnya Al-Furu' di juz yang ke-4, kalau seorang minta-minta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, dia minta-minta untuk siapa? Untuk orang lain. Kan sekarang yang donasi-donasi minta untuk orang lain kan? Iya tidak? apakah itu sedekah, haji, untuk perang. Kata Muhammad bin Daud, menukil perkataan dari Imam Ahmad, ini tidak menyenangkan aku. Dia minta untuk dirinya aja gak boleh, apalagi untuk orang lain. Dia minta untuk dirinya tidak boleh, apalagi untuk orang lain. Dan dia memakai kiasan, itu lebih aku sukai. Tidak minta-minta, tapi pakai kiasan katanya. Al-Marudi dan Jamam menukilkan dari Imam Ahmad, tidak boleh minta-minta, akan tapi menggunakan kiasan. Kemudian dia membawakan hadis tentang orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Ini hadis sudah kita bawakan pada pekan yang lalu. Beliau mendorong untuk bersedekah. Untuk perhatikan, beliau SAW menyuruh untuk apa? Sedekah. Tasaddaqo bidirhamin, tasaddaqo bitamrin, tasaddaqo. Rasul menyuruh untuk sedekah. Dan beliau tidak minta. Perhatikan tuh. Tidak minta, tidak kumpulkan orang untuk mengumpulkan dananya untuk dia, tidak. Ya Rasulullah enggak pernah mengumpulkan itu. Rasulullah menganjurkan untuk sedekah, tapi beliau tidak minta-minta. Ini perkataan siapa nih yang ngomong? Ibnu Mufli dan Imam Ahmad. Dalam riwayat Muhammad bin Harb ada tambahan dari Imam Ahmad, terkadang seorang minta kepada orang lain dan orang tidak memberinya sehingga ia marah kepadanya. Artinya kalau kita minta pada orang, orang enggak kasih, kita marah enggak? Marah. Kenapa marah? Ya duitnya punya dia, dia enggak kasih, marah. Sekarang maksa orang minta. Sedekah-sedekah ini maksa. Kemudian kata Imam Ahmad, tidak boleh dia minta, tidak boleh. Dan beliau tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk meminta-minta. Sama sekali enggak boleh minta-minta. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad di waktu dia Imam Ahmad kan pernah di penjara. Ada masalah apa? Mengatakan Al-Qur'an, kalamullah bukan makhluk. Di penjara, disiksa, masuk lagi di penjara lagi. Sampai dua khalifah kemudian meninggal, diganti yang lain. Baru itu Imam Ahmad ngajar dakwah, dikasih oleh penguasa hadiah, ditolak oleh Imam Ahmad. Enggak mau Imam Ahmad. Tetap berusaha dengan jerih payahnya sendiri. Enggak mau. Enggak sih. Kemudian tadi sudah saya bawakan penjelasan Syekhul Islam tentang tidak boleh dalam kitab Ulubudiyah. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Muqayyim bahwa meminta-minta kepada manusia dan meminta-minta kepada manusia untuk diberikan kepada orang lain, minta-minta kepada manusia atau minta-minta yang diberikan kepada orang lain, kata beliau begini, kata Imam Muqayyim dalam kitabnya Majelis Salikin, kata beliau, minadzulli li ghairillah wa iraqati ma'il wajhi li ghairi khaliqihi wa ta'awudi an su'ali bi su'alil makhluk. Orang yang minta-minta untuk dirinya atau minta-minta untuk orang lain, kalau minta-minta untuk orang lain namanya apa sekarang ini? Donasi. Maka dia menghinakan diri kepada selain Allah, yang pertama. Yang kedua, dia menjual kehormatan dirinya kepada selain penciptanya, kepada selain Allah. Yang ketiga, dia mengganti dari meminta kepada Allah menjadi meminta kepada siapa? Kepada makhluk. Ini hina atau tidak? Hina. Dia beribadah kepada selain Allah. Karena minta-minta ini diperintahkan untuk kepada Allah. Karena yang Allah yang memerintahkan demikian. Was'alullaha min fadli. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi nih, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, di juz yang pertama, di halaman 510 yang ditahkik oleh Syekh Ali Hasan, kata beliau begini, su'alun nasi huwa aibun wa naqsun fir rajuli wa zillatun tunafil muru'ah illa fil ilmi fa innahu ainu kamalihi wa muru'atihi wa izzihi. Kata Imam Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah juz yang pertama halaman 510, meminta-minta kepada manusia la'ib. Minta-minta itu aib dan kekurangan pada seorang, serta kehinaan yang menafikan muru'ah. Muru'ah itu harga diri, kehormatan diri, kemuliaan diri, itu muru'ah. Kecuali dalam masalah ilmu. Ilmu boleh. Ustaz tolong ajarkan saya, Syekh tolong ajarkan saya. Minta, Syekh sampaikan kepada saya ilmu, sampaikan nasihat. Itu minta kepada orang yang alim. Minta apa? Ilmu boleh. Kalau minta duit, enggak boleh. Minta ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu merupakan jati diri kesempurnaan seseorang. Ilmu itu merupakan jati diri kemuliaan seseorang. dan kehormatan dirinya, dan juga apa? Iya, kehormatan dan harga dirinya dengan ilmu itu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Abdul Barr tentang tidak bolehnya minta-minta kepada manusia, dan ini mazmum dalam kitabnya At-Tamhid. Masih banyak lagi, saya kalau bacakan banyak. Bahkan dijelaskan oleh Imam dalam kitab, dalam biografi Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitabnya Syiar, di dalam kitab Syiar Alamin Wala oleh Imam Adz-Dzahabi, dibawakan di juz yang ke-14. Untuk perhatikan di sini, Ibnu Jarir At-Tabari ini penulis kitab Tafsir, Tafsir bil Ma'thur yang pertama. Dia wafat tahun 310 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari dikatakan begini, innal muqtafi arada ayuhbisa waqfan tajtami'u alaihi aqawilul ulama fahudirahu Ibnu Jarir fa'amla alaihim kitaban idhalik fa'ukhrijat lahu jaizatun fa'amtana min qabuliha faqila labudda min qadai hajatin qala as'alu amirul mu'min ayyamna as-su'al yawmal jum'ah fa'fa'ala dhalik. Dikatakan bahwa al-muqtafi ingin waqaf, dia seorang penguasa ingin waqaf yang dikumpulkan padanya perkataan para ulama, maka Ibnu Jarir dihadirkan dan beliau mendiktekan atas mereka sebuah kitab tentang hal itu. Maka dikeluarkan bagi beliau sesudah beliau diktekan, karena ulama terdahulu hafal Quran, hafal hadis dengan sanadnya, minta kitab langsung diktekan saat itu juga. Sepertinya kalau Syekhul Islam menulis kitab Aqidah Wasithiyah dari ba'da zuhur sampai asar, terus kitab yang lain lagi ba'da asar sampai maghrib, selesai dengan semua dalilnya, cepat para ulama. Nah, ketika selesai dia mengimla itu, dikeluarkan hadiah oleh penguasa untuk dia, karena kan udah imla, udah ngajar ini, dikasih hadiah, ditolak, dia gak mau terima. Kemudian kata penguasa, tetap harus ada yang engkau, kebutuhan engkau yang saya harus penuhi. Dia gak minta uang, cuma saya minta begini, saya minta kepada Amirul Mukminin agar melarang para minta-minta di hari Jumat. Itu larang tuh, karena kalau hari Jumat banyak orang kumpul minta-minta. Dari dulu sudah ada, sekarang diadakan lagi sedekah Jumat. Sebagian syekh mengatakan sedekah Jumat bid'ah, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan bid'ah, gak ada dari Nabi SAW sedekah Jumat, gak ada. Ini perdagangan ini dari sebagian penuntut ilmu dan juga ustaz, karena dagang nasi, sedekah Jumat. Allahul Musta'an, gak ada dari salaf seperti itu, gak ada, sama sekali gak ada. Dia minta apa? Tolong larang peminta-minta itu, yang minta-minta di hari Jumat. Maka dilakukan. Ini Anda bisa lihat dalam Syiar Alamin Nubala di juz yang ke-14, halaman 270. Kemudian Syekhul Islam pernah ditanya, bagaimana kalau minta-minta di Masjid Jami? Di dalamnya atau di luarnya, boleh atau tidak? Kan sering orang dulu dikasih surat minta di masjid, atau di luar masjid minta-minta. Dari zaman dulu ada, di Saudi juga ada kadang-kadang seperti itu, minta-minta. Cuma harus izin. Gitu. Syekhul Islam menjawab, fa'ajaba aslu su'ali muharramun fil masjidi wa kharijal masjidi illa lidarurah. Syekhul Islam menjawab bahwa minta-minta itu haram baik dalam masjid maupun luar masjid, kecuali kalau sangat darurat. Ini dalam Majmu Fatawa di juz yang ke-22. Ini banyak lagi kalau saya bawakan, tapi sudah cukup sampai di sini. Artinya tentang minta-minta itu hukumnya haram, enggak boleh dalam Islam, baik untuk pribadi dia maupun untuk orang lain. Ini tidak menafikan tentang dianjurkannya apa? Sedekah. Kita hanya menganjurkan. Antum bisa tunjukkan ada masjid yang perlu dibantu, antum tunjukkan ada masjid. Ada pondok yang kita tahu bahwa itu teman kita, saudara kita, usaha kita sedang membangun pondok yang betul-betul dia butuh, karena udah roboh atapnya atau segala macam, sangat butuh. Ada juga yang sekarang ini bangun untuk apa? Kemegahan, kesombongan, bangga dengan yang lain. Ada juga yang bangun untuk itu. Gitu. Kita nggak melihat nyata orang, tapi kita lihat bagaimana pondok udah ada di tempat itu kok dibangun lagi? Udah puluhan pondok ada, kenapa nggak dia gabung dengan tempat yang sudah ada itu? Kenapa bangun lagi? Dan kadang-kadang bangunnya bukan 1 juta, 2 juta, miliaran. Lantas gimana tuh? Minta gak tuh? Minta. Apa gak menyusahkan kaum muslimin? Karena kalau memang udah sedang dibangun masjid, kita bantu, tunjukkan aja pada orang. Ada orang datang pada saya, Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Itu ada pondok di luar kota yang dia butuh, antum bantu. Begitu mesti ditunjukkan. Bukan pondok kita, pondok luar kota, antum bantu sana. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, cukupkan kita dengan apa yang ada. Dan ini bukan satu orang, dua orang pernah datang saya, antum bantu itu pondok di sana, memang dia butuh, sedang bangun, bantu. Kita cukupkan dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang ada, pasti Allah akan bantu. Allah enggak akan lupa kepada kita, Allah pasti ingat. Selama kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat. Fadkuruni azkurkum. Selama kita bersyukur, nikmat itu pasti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan ditambah, kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Dan kita harus ingat, ikhwan fil din, jazakumullah, selama kita redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita, maka kita jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Jadi kamu redha dengan apa yang Allah bagikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Redha dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang ada, puas dengan apa yang ada. Hadisnya sahih dari Muslim dan yang lainnya banyak itu. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, sanadnya hasan. Yang pertama warda bima qasamallahu, itu hadisnya hasan. Tapi ada yang lain kan? Kan Nabi bersabda, yaitu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima ata. Ini riwayat Muslim, hadisnya sahih. Sungguh sukses, sungguh beruntung siapa orang Islam. Kemudian apa? Dia diberikan rezeki cukup pas-pasan dan puas dengan apa yang Allah berikan. Itu mestinya orang beriman dan orang berakal seperti itu. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Jangan punya dakwah dijual dengan dunia, jangan. Kita, untuk perhatikan, ini nasihat ya, ini nasihat. Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah sebagai talibul ilm. Antum dan saya sama. Kita sebagai talib dipilih oleh Allah. Kita kalau Allah enggak pilih, kita enggak tahu jadi apa. Kita enggak tahu jadi apa. Mungkin jadi orang umum, mungkin jadi orang pasar, mungkin jadi orang yang ngerti agama. Ketika kita diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu, Allah mengendaki kita yang terbaik buat kita. Kita belajar, kita menuntut ilmu, kita di pondok, ini Allah pilih. Kemudian kita sampai belajar ke luar negeri, sampai kita belajar ke luar negeri, sampai kita dapat titel. Ini Allah mengendaki kepada kita agar ilmu yang diberikan itu untuk kita ajarkan kepada manusia. Sebagaimana kita dapat ilmu itu dengan gratis, alim majanan kama ulim tamajanan, dan ganjarannya besar. Perkataan yang paling baik di muka bumi apa? Dakwah. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dalam surah Fussilat. Enggak ada orang yang paling baik perkataan dibandingkan orang yang mendakwakan manusia mengajarkan Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan kami orang Islam. Kita dipilih oleh Allah. Allah sudah pilih kita ketika kita belajar, nuntut ilmu, kita baca Quran sampai hafal, baca hadis, kita belajar lagi sampai yang tingkat yang paling tinggi. Tujuannya apa? Untuk bangga dengan titel kita, untuk cari uang dengan titel kita. Berarti kita sama dengan orang-orang umum yang enggak dipilih oleh Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk mendakwakan ilmu ini kepada manusia, mengajak manusia ke sorga, memperingatkan manusia agar mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak mereka untuk taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Itulah tugas kita sebagai dai. Bukan mengharapkan. Kalau orang awam diberikan rezeki, orang yang lain yang berbuat maksiat, enggak mungkin kita sebagai seorang dai enggak diberikan rezeki oleh Allah. Tapi Allah uji kita pasti. Kenapa? Hidup ini ujian. Sengaja Allah uji kita. Apa Allah ingin melihat bagaimana kesabaran kita, bagaimana taubatnya kita atas dosa-dosa kita kepada Allah, agar kita tambah dekat dengan Allah. Itu ujian. Ketika kita dakwah, dapat rintangan, dapat tantangan, enggak dapat segala macam doa, harta uang enggak dapat, enggak ada masalah. Tapi rezeki pasti kasih Allah. Kita ada ikhtiar usaha sebagai manusia, sebagai para ulama salaf. Kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini lebih nikmat dengan orang-orang terdahulu. Jauh susah mereka hidupnya dibandingkan kita. kita masih lebih nikmat rumah kita dibandingkan rumah mereka jauh. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada yang Allah berikan. Sampaikan ilmu ini karena Allah. Sampaikan ilmu ikhlas karena Allah. Harapkan ganjaran dari Allah. Itu orang beriman. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia yang ada arti apa. Dunia ini jelek. Dunia ini hina. Dunia ini pasti binasa. Yang kita harapkanlah sorga. Itulah yang tugasnya para dai. Mengajak manusia ke sorga. Bukan dia kemudian mengumpulkan harta. Sekarang berlomba-lomba. Ini peringatan, ini nasihat. Kenapa? Udah kelihatan gak bagus ini. Jadi kayaknya dakwah ini dianggap seperti artis. Iya tidak? Ini terus berlomba-lomba. Yang satu udah punya mobil, yang pengen yang lain. Oh saya punya mobil, saya pengen seperti itu. Terus ganti-ganti. Jadi udah ngarepin dunia. Gak boleh dalam Islam. Dia mau punya mobil boleh, tapi mengharapkan dari dakwah gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Ikhlaskan kita karena Allah. Apakah kalau kita gak dikasih amplop, gak dikasih uang, kita gak makan? Pasti kita makan. Pasti gitu. Orang miskin aja makan, orang fakir aja makan. Orang yang susah di daerah, yang tersembunyi, dikasih rezeki sama Allah. Masa kita yang rukuk dan sujud gak dikasih rezeki? Gak mungkin. Jadi peringatan ini saya sampaikan kepada antum. Dan ini kalau antum perhatikan, di pondok saya itu udah makanan terus tiap minggu udah. Itu terus yang saya sampaikan. Karena mereka calon-calon dai, saya khawatir mereka kemudian nanti lulus mengharapkan dunia. Saya ingin mereka dakwah karena Allah Taala. Soal rezeki gampang cari, mudah, enggak sulit. Ribuan maisha ada, tinggal kita mau usaha sedikit capek, tapi insya Allah Allah memberikan rezeki dan barokah rezeki itu. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Jelas sampai sini? Ya sampai sini. Saya cukup sampai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.